Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 5 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. 63 warga Aceh ditahan di Port Klang, Malaysia karena tanpa dokumen sah. Pemerintah Aceh usul penurunan tarif BBNKB dari 13% menjadi 10%. Pengungsi Barabakoi ajukan permohonan suntik mati ke pengadilan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loks Mame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia DM4 Selangor berhasil menggagalkan upaya penyeludupan pendatang asing asal Aceh yang keluar naik bot dari jalur tidak resmi perairan Malaysia Selasa lalu. Di atas bot tersebut terdapat 67 orang, 63 diantaranya warga Aceh dan semuanya kini ditahan di Port Klang, Selangor, Malaysia. Presiden Persatuan Komunitas Aceh di Malaysia, Datuk Mansur mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait di Malaysia sehubungan dengan ditahannya warga Indonesia dan terbanyak berasal dari Aceh. Menurutnya penahanan tersebut telah dilaporkan kepada KBRI di Kuala Lumpur. Namun ia tidak diperkenankan merapat ke lokasi para warga Indonesia itu ditahan, yakni di lokap tahanan imigrasi Selangor. Informasi yang dihimpun ketika bot ronda maritim Malaysia melakukan patroli di Satria Selatan berhasil dikejar dan ditahan sebuah bot barter dagang yang terlihat mencurigakan pada posisi 4 mil dari perairan Pelabuhan Barat Selangor. Setelah diperiksa, ditemukan 67 orang berada di dalam bot tersebut. Kesemuanya diyakini sebagai warga negara Indonesia, termasuk 63 orang pendatang asal Aceh. Diduga saat masuk Malaysia, mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian resmi. Di Malaysia, mereka dinamakan pendatang asing tanpa izin. Karena tidak punya dokumen resmi keimigrasian, maka mereka pun meninggalkan Malaysia menjelang puasa Ramadan menggunakan jalur tidak resmi dan hal tersebut menyalahi peraturan Malaysia. Sudarlun, pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah mengajukan penurunan tarif bea balik nama kendaraan bermotor dari 13% menjadi 10%. Usulan tersebut diajukan kepada DPRA dalam draft perubahan kanun nomor 2 2012 tentang pajak Aceh. Kabid Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Sofian, mengatakan penurunan tarif BBNKB itu bertujuan meningkatkan minat masyarakat Aceh menggunakan plat BL bagi kendaraan baru. Dengan penurunan tarif BBNKB diharapkan harga mobil baru di Aceh semakin bersaing dengan daerah lain, terutama Sumatera Utara. Sofian mengatakan sebelum tahun 2012 tarif BBNKB untuk kendaraan baru di Aceh 10%, sementara di Sumut sudah 15%. Ketika pemerintah Aceh mengusulkan kenaikan tarif BBNKB menjadi 13%, Sumut malah menurunkannya menjadi 15%, menjadi 10%. Akibatnya harga jual kendaraan bermotor baru di Aceh menjadi lebih mahal dibandingkan harga di Medan. Sofian menambahkan usulan untuk penurunan tarif BBNKB itu telah disampaikan ke DPRA bulan lalu. Badan legislasi maupun tim pemerintah Aceh dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah pernah membahas usulan penurunan tarif BBNKB tersebut. Diharapkan pembahasan usulan perubahan kanun nomor 2 tahun 2012 ini bisa cepat selesai. Darlun, Berlin Silalahi, 46 tahun, salah satu penghuni barak di Kampung Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, mengajukan permohonan suntik mati atau euthanasia ke Pengadilan Negeri Banda Aceh Rabu kemarin. Pengajuan permohonan euthanasia diwakili istri Berlin Silalahi, Ratnawati, 40 tahun, dan kuasa hukumnya dari Yara yang diketuai Safarudin SH. Berlin Silalahi sendiri tidak bisa hadir karena mengalami sakit komplikasi yang kronis ditambah lagi lumpuh. Saat ini ia tinggal sementara di kantor Yara, Kampung Keramat, Banda Aceh, pasca pembongkaran bara oleh Satpol PP Aceh Besar Rabu 26 April lalu. Ratnawati mengatakan pengajuan permohonan euthanasia dilakukan atas permintaan suaminya sendiri. Menurutnya, suaminya seperti sudah putus asa dengan penyakit kronis yang dideritanya sejak tahun 2013 dan tidak kunjung sembuh, ditambah lagi dengan dibongkarnya bara, sehingga tidak ada lagi tempat tinggal. Saparudin mengatakan sebelumnya pihaknya telah menyampaikan kepada Pemkab Aceh Besar agar bara tersebut jangan dibongkar dulu hingga mereka ada tempat tinggal, tetapi tidak dihiraukan. Akibatnya dari pembongkaran tersebut, sekitar 70 orang lebih penghuni bara tidak memiliki tempat tinggal, sehingga mereka terpaksa ditampung di kantor Yara untuk sementara sampai mereka ada tempat tinggal yang baru. Darlun, belasan ribu peserta Penas KTNA sudah tiba di Banda Aceh. Saat ini mereka telah menempati lokasi penginapan atau pemondokan masing-masing. Diprediksi puncak kedatangan peserta Penas KTNA dari seluruh Indonesia akan terjadi H1 pembukaan, yaitu Jumat ini. Sekretaris Panitia Penas KTNA, Insinyur Masnun MSI, mengatakan sudah ada sekitar 17.000 peserta dari sejumlah provinsi yang tiba di Banda Aceh. Mereka menuju Banda Aceh melalui jalur udara maupun darat. Ia memperkirakan kedatangan peserta akan terus meningkat hingga menjelang pembukaan. Mas Nun mengatakan persiapan sarana dan lokasi Penas KTNA sudah hampir 100%. Saat ini hanya proses finishing seperti memasukkan barang hingga bersih-bersih. Proses penyelesaian sarana itu akan berlangsung Jumat malam. Sejumlah stand di area pameran juga telah mulai memasukkan barang yang dipamerkan dalam stand tersebut. Karena Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Penas KTNA 2017 hari ini, rencananya akan ada agenda verifikasi lokasi pembukaan oleh pasukan pengaman Presiden, serta agenda pertemuan Panglima TNI dengan para petani peserta Penas KTNA. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh, HAMPA, menggelar aksi di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, Kamis kemarin. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus atau KEARUN Loksmawe dan meminta pemerintah Aceh mengelola sendiri kawasan tersebut. Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut membawa spanduk dan karton yang diantaranya bertuliskan PP nomor 5 2017 harus direvisi. Mereka juga membuat teatrikal yang menggambarkan bahwa KEARUN Loksmawe diambil oleh pusat, sementara pemerintah Aceh mencoba untuk mempertahankan. Aksi para aktivis ini mengundang perhatian pengguna jalan. Koordinator lapangan Ibadur Rahman melalui pengeras suara meminta pemerintah Aceh agar KEARUN dikelola sendiri. Apabila KEARUN Loksmawe dikelola oleh pemerintah Aceh, maka akan memberikan dampak yang positif bagi Aceh karena menambah pendapatan asli daerah. Sebab jika dana otsus berakhir pada 2028, maka Aceh tidak memiliki lagi sumber pendapatan kecuali dari pengelolaan KEARUN Loksmawe. Masa berjanji akan menyampaikan perihal ini kepada Presiden Jokowi saat datang ke Aceh untuk membuka kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau Penas KTNA ke-15 di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh pada 6 Mei 2017. Sudarlun, Polres Kabupaten Nagan Raya Kamis kemarin menahan pria berinisial BS, pejabat penyalur Raskin di kantor Camat Darul Makmur. Tersangka BS diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Raskin. Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi mengatakan, tersangka BS yang berstatus PNS ditahan polisi setelah sebelumnya ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi. Tersangka ditahan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Menurutnya, berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 929 juta dari anggaran Raskin 2014-2015 lalu yang selama ini dikelola tersangka untuk menyalurkan Raskin di Kecamatan Darul Makmur. Mirwazi mengatakan tersangka BS diduga menjual beras jatah masyarakat miskin kepada pihak lain yang sama sekali bukan penerima bantuan pemerintah. Hasil penjualan dari tindak kejahatan itu digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi termasuk membeli sepeda motor. Kapolres Mirwazi menambahkan dalam kasus ini BS tidak seorang diri, akan tetapi juga melibatkan beberapa pelaku lain yang telah dimintai keterangan oleh polisi. Sudarlun, masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2017 1437 Hijriah akan ditutup hari ini pada Jumat. Hingga kemarin sudah 3.917 orang jamaah yang telah melunasi biaya haji dari total kuota jamaah tahun ini sebanyak 4.359 orang, sehingga masih tersisa 442 orang yang belum melunasi. Kanwil Kemenak Aceh, M. Daud Pakeh, mengatakan kepada 442 calon jamaah yang tersisa untuk segera melunasi biaya haji pada hari terakhir batas pelunasan. Karena apabila hingga batas waktu yang ditentukan calon jamaah yang belum melunasi, maka namanya akan dimasukkan ke daftar tunggu jamaah haji tahun selanjutnya. Ia juga meminta kepada calon jamaah yang telah melunasi BPIH agar segera melapor ke petugas haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Syaratnya dengan menyerahkan bukti setoran lunas yang dikeluarkan bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji, sehingga mereka dapat segera memeriksa kesehatan dan mengikuti manasik haji. Pada tahun ini, kuota haji Aceh berjumlah 4.393 orang, termasuk di dalamnya 34 orang tim petugas haji daerah. Sedangkan secara nasional, kuota haji Indonesia 2017 berjumlah 221.000 orang. Adapun besaran BPIH embarkasi Aceh yang harus dibayar oleh JCH sebesar Rp31.040.900. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 5 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadlun, wassalam.